Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Allahumma azza wa jal. Khalidina fiha abada. Mereka orang yang beriman dan beramal saleh. Kemarin kita baca balasan untuk mereka adalah Jannatu Adn. Al-Adn yani al-Iqamah. Yang mereka tinggal dan tidak akan berpindah darinya. Bahkan Rasulullah rahimahullahu ta'ala bin tamam na'im ahli jannah, di antara kesempurnaan kenikmatan ahli jannah adalah masing-masing mereka menganggap diri mereka lebih atau tidak lebih sempurna dari nikmat yang telah mereka dapat. La yara an ahadan akmal minhu. Mereka tidak ingin berpindah dari nikmat yang telah didapat karena tidak pernah menganggap ada yang lebih sempurna nikmatnya daripada dirinya. Kemudian mereka di jannah dalam keadaan di bawah istana-istana mereka, dan pohon-pohon di jannah ada sungai yang mengalir. Ada sungai dari air, sungai dari khamar, sungai dari madu, dan sungai dari susu. Berikutnya, khalidina fiha abada. Dan mereka kekal didapat di dalamnya. Qala syekh rahimahullahu ta'ala, ay makifina fiha abadan. Mereka tinggal di jannah selamanya. La yamutun wa la yamradun wa la yabasun wa la ya'lamun wa la yahzanun. Ya, mereka tidak akan mati. Mereka tidak akan sakit. Tidak akan merasa sakit. Tidak akan sedih. Wala yamassuhum fiha nasab, tidak akan merasa capek. Fahum fi akmali na'im daiman wa abadan. Mereka dalam nikmat yang tak sempurna selamanya. Abadal abidin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan mereka di jannah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, mereka ta'ar Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha akmalu na'imin an Allah ta'ala yarda anhum. Dan ini adalah nikmat yang paling sempurna, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka. Wa yahillu 'alaihim ridwanuhu. Fala yaskhatu ba'dahu abadan. Bal wa yanzuruna ila Allahi tabaraka ta'ala bi'ayunihim. Kama yarawna al-qamara layat al-badr. La yasukuna fi dhalik wa lam taruna fi dhalik. Wa yatadamanuna fi dhalik. Wa yatadamuna fi dhalik. Ila yanzammu ba'du mila ba'd. Liyurahu fil akhirah. Liyurahu al-ahad. Kata beliau, yakni mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tidak akan murka setelahnya selamanya. Bahkan mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata-mata mereka. sebagaimana cara mereka melihat bulan purnama. Ya, karena yang diserupakan adalah caranya mereka melihat. Keadaan mereka melihat Allah seperti keadaan mereka melihat bulan di malam pertama. Ya, mereka tidak akan berselisih. Tidak akan berserasakan. Tidak akan sebagai mereka menempel kepada yang lainnya, mendesak yang lainnya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Bal kullu insanin yarahu fi makanihi hasab ma radallahu azza wa jalla. Bahkan masing-masing bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di tempatnya. Sesuai yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ini nikmat berikutnya, mendapatkan jannah. Ya, mereka kekal dan mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu adalah kenikmatan terbesar melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Tsumma qala azza wa jal, "Dzalika liman khasyya rabbah." Ai dzalika jazaa. Balasan tersebut, balasan mendapatkan jannah, kekal di jannah, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagi orang yang khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Wal khasyatu hiya khaufullah Azza wa Jalla al-maqrun bil haibah wa ta'zim wa la yasduru dhalika illa min 'alimin billahi Azza wa Jalla. Balasan tersebut, mendapatkan jannah, kekal di jannah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu didapat bagi orang-orang yang punya khasyah kepada Allah. Khasyah adalah khaufullah. Takut kepada Allah Azza wa Jal yang diiringi dengan haibah wa ta'zim. Diiringi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan muncul, tidak akan ada kecuali pada orang yang alim billah, yang memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Innallaha azizul ghafur. Sesungguhnya yang punya khasyah kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu dari hamba-hambanya. Hanyalah hamba-hamba yang berilmu yang bisa memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai al-ulama'u bi'azamatihi wa kamali sultani. Yani yang punya khasyah kepada Allah, yang bisa khasyah kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu tentang keagungan Allah, tentang sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fal khasyatu akhassu min al-khauf. Intinya khasyah itu lebih khusus daripada khauf. Dalam ucapan yang lain, Syekh rahimahullah menyatakan kalau khasyah itu adalah al-khawfu al-mabniyu alal ilmi. Itu khasyah. Khasyah itu adalah rasa takut tapi yang dibangun di atas ilmu. Al-khawf al-mabni alal ilmi. Khawf yang dibangun di atas ilmu. Itu khasyah. Khasyah lebih khusus daripada khawf, karena khasyah itu adalah khawf yang dibangun di atas ilmu. Wa tadihu al-farq bainahuma bil misal. Bisa jelas perbedaan keduanya dengan contoh. Bil misali yattadihul maqal, dengan contoh akan jelas satu ucapan. Apa bedanya khasyah dengan khauf? Khasyah adalah al-khauf al-mabni 'ala al-ilmi. Al-khauf al-maqrun bil haibah wa ta'zim. Idza khifta min shakhsin la tadri hal huwa qadirun 'alaika am la, fa hadha khauf. Kalau kamu takut kepada seseorang dalam keadaan kamu tidak tahu apakah dia mampu melakukan sesuatu mudarat kepadamu atau tidak. Takut dalam keadaan engkau tidak tahu kemampuan dia, apakah mampu atau tidak mencelakakan kamu. Fa hadha khauf, ini adalah khauf. Karena tidak tahu apakah benar-benar dia punya kemampuan atau tidak. Wa idza khifta min shakhsin ta'lamu annahu qadirun 'alaik wa hadhihi khasyah. Tapi kalau kamu takut kepada seseorang yang memang orangnya kuat, kekar, iya, bengis dan punya kemampuan mencakar kamu, maka ini baru namanya khasyah. Karena takutmu dibangun di atas ilmu. Ya, tentang kemampuan orang ini, ya, kekuatan orang ini, kebengisan orang ini namanya khauf, dibangun di atas ilmu. Ini khasyah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa bihadza, dengan ini tamat hadis surah al-azimah, selesai surat yang mulia ini, yang agung ini, yaitu surat al-bayyinah, wa tamma ma tayassara min kalam ala tafsiriha, dan selesai apa yang mudah bagi kita untuk membahas tafsirnya. Wa nasallallahu an yaj'alana mimman yatluna kitaballah haqqa tilawatihi innahu ala kulli syai'in qadir. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita termasuk orang yang membaca, mengikuti kitab Allah dengan sebenar-benarnya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Namallahu alam. Wassalam.